Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita masih baca tentang marahil kitab Al-Quran wa jam'il Quran. Kita baca marhalah ula zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana i'timad ala al-hifzi akthar min i'timad ala al-kitabah. Al-marhalah thaniyah, marhalah kedua, fasa yang kedua di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, setelah banyaknya qurra yang terbunuh di perang Yamamah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an memerintahkan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu untuk mengumpulkan Al-Quran. Dikumpulkan dalam beberapa suhuf yang ada di Abu Bakar radhiyallahu an. Kemudian setelah beliau wafat berada di tangan Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika beliau meninggal berada pada Hafsah bintu Umar radhiyallahu anhu. Marhalah ketiga wahya marhalah fi ahdi amil mu'minin Uthman bin Affan radhiyallahu anhu bisanatil khamisah wa nisrin di zaman Khalifah Uthman bin Affan di tahun ke-15, seulangi di tahun 25 Hijriah. Wasababuhu ikhtilafun nas bil kira'ah bihasabi ikhtilafis suhuf allati fi aidi sahabah. Sebabnya adalah berbeda-bedanya manusia dalam membaca Quran sesuai dengan perbedaan lembaran-lembaran suhuf yang ada di tangan para sahabat. Fakhifatil fitnatu, maka dikhawatirkan adanya fitnah. Iya, tafarruq. Fitnah, ikhtilaf, tafarruq. Famara Uthman radhiyallahu anhu an tujma'a hadhihi as-suhuf fi mushafin wahid liya la yakhtalifa an-nasu wa yatanaza'u fi kitabillahi ta'ala wa tafarraqu. Maka Uthman radhiyallahu anhu merintahkan untuk dikumpulkan semua suhuf-suhuf yang ada, lembaran-lembaran yang ada dikumpulkan di satu mushaf agar manusia tidak berselisih. Iya, tidak berselisih yang bertikai dan kemudian berpecah belah. Fa bi sahih Bukhari anna Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an qadima al Utsman min fathi Armenia wa Azerbaijan وقد أفزعه اختلافهم في القراءة. Dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwasanya Hudzaifah bin Yaman datang kepada Uthman bin Affan setelah menaklukkan Armenia dan Azerbaijan dalam keadaan beliau khawatir, telah mengkhawatirkan beliau, telah membuat beliau khawatir takut persisihan kaum muslimin dalam membaca Quran. Faqala, kata beliau radhiyallahu an, ya amirul mu'minin, ya amirul mu'minin, adrik hadil ummah, segeralah selamatkan umat ini. Kurang lebih demikian makna, mungkin nanti bisa dicari yang lebih tepat, tapi secara makna maksudnya demikian. adrik, dapati maksudnya selamatkan umat ini, segera diselamatkan, qabla an yatharifu fi kitabillah, sebelum mereka berselisih fi kitab dalam Al-Qur'an, ikhtilaf al-yahud wa nasara, seperti berselisih Yahud dan Nasara. Ini adrik, segera iya selamatkan keadaan umat ini sebelum mereka berselisih dalam Al-Qur'an sebagaimana perselisihan Yahud dan Nasara. Sama yang sudah saya sebutkan kemarin di sini, apa, seorang mafdul ya memberikan saran kepada al-fadil yang lebih afdal dari dia. Tentu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu khairu hadhihi ummah ba'da an-nabi wa Abi Bakar wa Umar, lebih afdal daripada Hudzaifah. Tapi Hudzaifah radhiyallahu anhu memberikan saran kepada Amirul Mukminin, kepada Utsman. Dan seorang yang fadil, yang lebih afdal ketika tahu itu saran yang bagus, qabilah, menerimanya. Dan itu termasuk di antara bentuk tawadu lillahi subhanahu wa ta'ala. Farsal Utsman lil Hafsah. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengirim utusan kepada Hafsah. Anarsili ilaina bisuhuf dan sahuha fil masahif suman rudduha ilaik. Minta agar hendaknya engkau kirimkan kepada kami suhuf-suhuf, lembaran-lembaran yang itu dikumpulkan oleh Zaid bin Thabit yang ada di tangan Abu Bakar, kemudian Umar radhiyallahu anhu, yang setelah wafatnya Umar di tangan beliau Hafsah. Kirim kepada kami suhuf-suhuf untuk kami salin, untuk kami salin beberapa mushaf, dan kami akan kembalikan kepadamu. Fafa'alat. Maka Hafsah pun melakukannya, mengirimnya kepada Utsman. Fa'amara Zaida ibn Thabit wa Abdullah ibn Zubair wa Sa'id ibn As wa Abdurrahman ibn Harith ibn Hisham panasakhuha fil masahif. Kemudian Utsman bin Affan memerintahkan beberapa sahabat, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As, Abdurrahman bin Harith bin Hisham, untuk menyalinnya di beberapa mushaf. Wa kana Zaid ibn Thabit Ansariya. Wa thalatha Quraisyin. Zaid bin Thabit itu beliau Ansari, ada pun yang lainnya adalah Quraisy. Wa qala Utsman li rahti salasatil Quraisyin, maka Utsman berkata kepada tiga orang Quraisy ini, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As, ya, Rahman bin Harith. Apa itu ucapan beliau? Idza ikhtalaftum antum wa Zaid bin Thabit fi syai'in min al-Qur'an faktubuhu bi lisani Quraisyin fa innama nuzila bi lisanihim. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, apabila kalian berselisih dengan Zaid bin Thabit dalam satu ayat, satu lafaz dari Quran, maka tulislah dengan lisan Quraisy. Karena Quran diturun dengan lisan Quraisy. Yang marja'nya adalah orang Quraisy. Fafa'alu, maka mereka melakukannya. Hatta nasa idza nasakhu suhuf bil masahif, hingga ketika mereka telah menyalin lembaran-lembaran tadi yang ada di tangan Hafsah radhiyallahu anha, ya, dalam beberapa mushaf, radda Utsman suhufa ila Hafsah. Utsman pun mengembalikan suhuf-suhuf tadi kepada Hafsah binti Umar, wa arsala ila kulli ufukin bimushafin. Kemudian beliau mengutus, mengirim ke setiap penjuru, penjuru negeri, satu mushaf yang tadi disalin oleh empat orang yang ditunjuk oleh beliau radhiyallahu anhum. Mimana sahu? Iya, satu mushaf yang telah mereka salin. Kemudian wa amara bima siwahu mil Qur'an bi kulli shahifatin aw mushafin an yukhraqa. Dan beliau perintahkan semua lembaran-lembaran lain yang ditulis pada Al-Qur'an, semua mushaf-mushaf lain yang ditulisnya padanya Al-Qur'an untuk dibakar agar semuanya terkumpul pada mushaf Utsmani yang disajikan oleh empat orang sahabat tadi. Nah, sebelumnya ada satu faedah dari Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dari ucapan Utsman bin Affan radhiyallahu an, "Idza ikhtalaftum antum wa Zaid bin Thabit fi syai'in al-Qur'an faktubuhu bi lisani Quraisy fa innama nuzila bi lisanihim." Kata Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih bin rahimahullahu taala, ya, jika kalian berselisih dengan Zaid bin Thabit tentang satu lafaz Al-Qur'an, maka tulislah dengan lisan Quraisy karena Quran turun dengan lisan Quraisy. Ini la yu'aridu jam'u Utsman hadza ma wujudi ba'd al-ayat al-kathirah bi ghair lughati Quraisy. Kata Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimahullahu taala, tidaklah jam Utsman, ya, amalan Utsman bin Affan mengumpulkan mushaf dengan diperintah, dengan ditulis dengan lisan Quraisy, pesan beliau, dengan adanya beberapa ayat yang banyak tidak dengan lughah Quraisy. La yu'aridu jam'u Utsman hadza ma'a wujudi badil ayatil katsirah bi ghairi lughati Quraisy. Apa takhrijnya? Kata beliau, li'anna hadza, karena ada beberapa kalimat dalam ayat yang tidak dengan lisan Quraisy, imma an yuqala an al-hukma lil aglab. Bisa jawaban dikatakan adanya beberapa kalimat, beberapa ayat dengan tidak dengan lisan Quraisy, padahal Utsman bin Affan menyatakan fa innama nuzila bi lisanihim. Ini beliau katakan, ya, berdasarkan hukum itu lil aglab, hukum itu bagi yang lebih dominan, karena mayoritas, ya, Al-Quran dengan lughah Quraisy, maka beliau menyatakan fa innama nuzila bi lisanihim. Tidak menafikan adanya beberapa ayat dengan lisan yang lain dari Quraisy, tapi beliau katakan ini lil aglab, dan itu suatu kaidah al-hukum lil aglab. Atau pada jawaban yang kedua, kata beliau rahimahullah ta'ala, au an hadihil kalimat mimma laysat arabiyyah walakin Quraisyun takallamu biha. Atau kalimat-kalimat tersebut memang bukan kalimat lisan Arab Quraisy, walakin Quraisy takallamu biha, tapi orang Quraisy sudah biasa mengucapkannya. Ya, Quraisy terbiasa mengucapkannya. Jadi jawabannya, Utsman bin Affan memerintahkan untuk dikumpulkan dalam lisan Quraisy karena nuzila bidisan Quraisy. Lalu bagaimana dengan keberadaan beberapa ayat yang tidak dengan lisan Quraisy? Jawabannya dua. Yang pertama, bisa jadi maksudnya al-hukmu lil aglab. Atau yang kedua, karena walaupun itu bukan bahasa Quraisy, tapi orang-orang Quraisy takallamu biha. Ya, biasa mengucapkannya sehingga teranggap sebagai bahasa Quraisy. Qala Muhammad bin Sulaiman bin rahimahullahu taala waqad fa'ala Utsman radhiyallahu anhu hadza ba'da an istashara ashabata. Dan Utsman bin Affan radhiyallahu an ya melakukan ini setelah bermusyawarah meminta saran kepada para sahabat. Ini al-istishar, musyawarah, al-fadil, ya, lighair. Seorang yang fadil, yang afdal, tetap bermusyawarah dengan yang lain. Bahkan Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wasyawiruhum fil amr, wa amruhum syura bainahum, musyawarah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu punya majlis syura para sahabat yang menjadikan teman sebagai bermusyawarah. Qala lamma rawa Ibnu Abi Da'ud lima rawa Ibnu Abi Daud an Ali radhiyallahu anhu qala wallahi ma fa'ala alladhi fa'ala fil masahib illa an mala'in minna. Demi Allah, tidaklah beliau melakukan apa yang beliau lakukan terkait dengan mushaf-mushaf yang ada, yang diperintahkan untuk disatukan dalam satu mushaf dan memerintahkannya untuk dibakar, tidaklah itu kecuali an mala'il minna. Maksudnya dengan bermusyawarah bersemala. Mala itu adalah asraful kaum. Mala itu adalah asraful kaum. Qala al-mala'u alladziina, maksudnya mala adalah ashabul kaum. Tidaklah kecuali dengan musyawarah. Iya, ya, musyawarah dengan tokoh-tokoh kami. Orang-orang mulia, orang para sahabat. Setelah musyawarah. Qala ara an najma'an nas 'ala mushafin wahid fala takunu furqatun wal ikhtilafun. Aku berpendapat, kalau bersini kembali ke Utsman. Kalau maksud Utsman bin Affan. Kalau yang Utsman, ini hikayah dari Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, demi Allah, tidak boleh melakukannya kecuali dengan ya, sepengetahuan, bermusyawarah tokoh-tokoh dari kalangan sahabat dari kami. Beliau berpendapat berkata, ya Utsman bin Affan, ara ini ru'yah qalbiyah, ru'yah qalbiyah yang berpendapat. Aku berpandangan untuk kita menyatukan manusia fi mushafin ala mushafin wahid, dengan satu mushaf. Fala takunu furqatun wala ikhtilaf. Karena tamah. Bermakna hasala. Sehingga tidak akan terjadi furqatun wala ikhtilaf. Karena tamah. Itu marfunya fa'il, fa'ilnya furqah. Kalau yang naqis baru isim, ini karena tamah, fa'ilnya furqah dan tidak butuh khabar. Fala takunu furqatun wal ikhtilaf, sehingga tidak akan terjadi furqah, perpecahan dan persisihan. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qulna, maka kami katakan ya para sahabat Rasul yang diajak musyawarah, fa ni'ma ma ra'aita. Fani'ma mar'aita. Alangkah bagusnya ya apa yang engkau pandang, engkau berpendapat dengannya. Jadi disetujui oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Mus'ab bin Sa'id, adraktu an-nasa mutawafirin. Aku dapati manusia, maksudnya para sahabat, itu masih banyak. Hina haraka Utsmanu al-mushahifa. ketika Utsman membakar mushaf-mushaf yang lain selain yang beliau salin dari Hafsah. Fa'ajabahum dzalik. Dan semua mereka ta'ajub, kagum, yakni setuju dengan perbuatan Utsman bin Affan. Aw qala lam yunkir dzalika minhum ahad. Atau boleh kata tidak ada satupun sahabat yang mengingkarinya. Menyetujui, mereka menyetujui perbuatan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi maksudnya nasisnya sahabat. Ada tunas maksudnya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala wa huwa min hasanati amirul mukminin. Ini adalah di antara kebaikan amirul mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu alladhi wafaqahu al-muslimun 'alaiha. Yang disepakati oleh kaum muslimin atas perbuatannya, atas hasanah-hasanah yang beliau lakukan. Wa kanat mukammilatan. Nah ini baru kanat naqisah. Wa kanat mukammilatan, bukan khabar kanat. Ijami halifah Rasulullah SAW Ibakar. Dan apa yang beliau lakukan ini, hasanat yang beliau lakukan ini, mengumpulkan Quran, itu adalah penyempurna. Penyempurna dari jama' pengumpulan yang dilakukan oleh Khalifah Rasulullah, yakni Abu Bakar radhiyallahu anhu. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala, wal farqu baina jam'ihi wa jam'i Abu Bakar. Bedanya pengumpulan yang dilakukan oleh Utsman bin Affan dengan pengumpulan yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, anal gharda min jam'ihi fi ahdi Abu Bakar radhiyallahu an taqyidul Quran kullihi majmu'an bi mushafin hatta la yati'a minhu syai'un luna an yahmil an-nasa al-ijtima' ala mushafin wahid. Bedanya apa? Tujuan dikumpulkannya Quran dalam di zaman Abu Bakar Siddiq adalah taqyidul Quran. Untuk iya mengumpulkan Quran semuanya di satu mushaf sehingga tidak ada yang hilang, yang luput sedikit pun dari Quran. Sehingga apa yang disampaikan Rasulullah terkumpul semua, tidak ada yang luput, tidak ada yang hilang. Duna tanpa anjah milan nas, tanpa menggiring membawa manusia untuk bersatu di atas satu mushaf. Yang penting ada yang sempurna, ada yang lengkap dikumpulkan. 30 juz itu terkumpul semua, tidak ada yang luput. Itu tujuannya Abu Bakar. Wadhalika, kenapa beliau itu belum memerintahkan untuk menyatukan para sahabat dalam satu mushaf. Wadhalik hal tersebut dikarenakan annahu lam yadhhar atharul ikhtilaf li ikhtilaf qiraatihim. Karena belum nampak, belum muncul ya asar dari akibat berbedanya qiraah mereka. Yadu ilhamlihim, yang mengharuskan untuk membawa mereka, menyuruh untuk membawa mereka al-ijtima', untuk bersatu di atas satu mushaf saja. Itu di zaman Abu Bakar belum ada ikhtilaf, belum nampak akibat ikhtilaf. Wa ammal ghardu min jam'ihi bi Utsman fi ahdi Utsman radhiyallahu anhu, adapun tujuan dikumpulkan Quran dalam di zaman Utsman adalah bahwa taqyidul Qur'ani kullihi majmu'an fi mushafin wahidin yahmilun nas al-ijtima' alaihi. Iya, mengumpulkan Quran semua terkumpul dalam satu mushaf dan membawa manusia untuk bersatu di atasnya. Hanya iya, menjadikan marja' yang ditulis, dinasakh, disalin oleh orang-orang perintah beliau. Itu saja yang jadi rujukan, pegangan. Lidhuril atharil mukhif. Lidhuri al-atharil mukhifi bihtilafil qiraat. Karena sudah nampak muncul ya akibat ya pengaruh yang menakutkan, mengkhawatirkan ya karena sebab perbedaan qiraat yang ada, seperti yang disampaikan oleh Hudzaifah ibnu Yaman radhiyallahu anhu yang memberikan saran kepada beliau. Qala rahimahullahu ta'ala waqad dhaharat nataiju hadzal jam'i haythu hasalat bihi al-maslahatul uzma lil muslimin min ijtima'il ummah wa ittifaqil kalimah wa hulul ulfah wa indafa'at bihi mafsadatun kubra min tafarruqil ummah wa ikhtilafil kalimah wa fusubil baghdha wal adawah. Dan telah nampak buah-buah hasil-hasil pengumpulan Utsman ini. Iya, nampak hasilnya. Di mana tercapailah maslahat yang besar bagi kaum muslimin. Terkumpulnya mereka, bersatunya kalimat mereka, adanya ulfah, kerukunan di antara mereka. Dan tertolak mafsadah kubra. Iya, mafsadah yang besar dari perpecahan umat. Iya, perbedaan kalimah. Iya, tersebarnya baghdha dan adawah itu tertolak. Hilang dengan sebab itu. Waqad baqiya lama kana 'alaihi hatta al'an. Dan terus menerus kaum muslimin ya berada di atas apa yang dilakukan Utsman bin Affan sampai sekarang. Muttafaqan 'alaihi bil muslimin mutawatir bainahum. Disepakati di antara kaum muslimin dan mutawatir di antara mereka. Ya talaqahu as-saghiru wa an-kabir. Ya, yang diterima oleh saghir dan kabir lam ta'bas bihi ayil mufsidin. Tidak ada tangan-tangan perusak yang berupaya melakukan ya perubahan. Tidak bisa mereka melakukannya. Walam tatmasu akhwazaigin, tidak terhapus oleh hawa nafsu orang-orang sesat. Walillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi wa rabbil alamin. Namallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim.